salah jame masa bala dirana minang kojo cinto nan suci usalah diaragukan kok sayang kabake adi tali jantung denai taruhkan basamu menjago cinta. Basamu menjago cinta.